Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواتي الكرام, para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada sesi yang kedua ini, Ba'da Isya, kita akan lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang terakhir, kita sudah selesai dari pembahasan hadis yang ke-39, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tentang kisah seorang pria yang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam perihal ibunya yang telah meninggal dunia, kemudian belum sempat berwasiat. Maka si pria tadi bertanya kepada Rasulullah, apakah bisa memberikan manfaat jika dia bersedekah untuk ibunya, mengeluarkan sejumlah hartanya dia sedekahkan dengan niat pahalanya untuk ibunya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menjawab, "Na'am, iya bisa." Sedekah yang dikeluarkan anaknya tersebut dengan niat pahalanya untuk sang ibu itu bisa bermanfaat bagi sang ibu yang telah meninggal dunia. Kemarin juga sudah kita jelaskan amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh seorang anak, anak laki-laki maupun perempuan, jika mendapati orang tuanya sudah meninggal, baik ayahnya atau ibunya atau keduanya telah meninggal dunia. Maka di antara bentuk bakti setelah keduanya meninggal, setelah keduanya wafat, bisa dengan bentuk melakukan beberapa amalan soleh dan pahalanya diniatkan untuk dihadiahkan kepada orang tuanya. Yang seperti ini bisa dan diizinkan, diperbolehkan di dalam syariat Islam. Nah, semisal sedekah, berpuasa, terutama puasa membayar hutang si mayit yang meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang puasa wajib, maka keluarganya boleh membayarkan hutang puasa tersebut, berpuasa dengan niat untuk membayar hutang puasa si mayit. Begitu juga seorang anak bisa menghajikan orang tuanya jika selama hidup orang tuanya belum sempat berhaji, dan beberapa amalan yang lain. Tapi sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir, barakallahu li wa lakum, di antara kesemua amalan itu para ulama sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang mereka menyatakan bahwasanya amalan yang paling afdol yang bisa diberikan seorang anak kepada orang tuanya adalah apa? Ad-du'a, doa. Oleh karena itu Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis yang masyhur yang hampir-hampir tidak ada kaum muslimin yang tidak tahu hadis ini, yaitu sabda Nabi alaihissalatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluh." Jika telah meninggal seorang anak Adam, seorang manusia telah meninggal, terputus amalannya. Semuanya terputus. Illa min thalath, kecuali dari tiga amalan, sodaqatin jariyah, sodaqoh jariyah, sodaqoh yang terus mengalir pahalanya. Awa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diajarkan selama dia hidup dan bermanfaat bagi umat manusia. Dan yang ketiga, waladin soleh yad'u lahu, anak soleh yang berdoa untuknya. Di sini para ulama menjelaskan terdapat hikmah atau terdapat rahasia kenapa Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebutkan waladin soleh yad'u lahu, anak soleh yang berdoa untuknya. Ini para ulama mengambil kesimpulan hukum dari hadis ini bahwasanya amalan yang paling utama yang dilakukan seorang anak untuk orang tuanya adalah berdoa untuknya, mendoakan maghfirah, memintakan ampunan, mendoakan rahmat, ya Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itulah amalan yang paling utama. Taib ikhwani fillah barakallahu li wa lakum. Maka di malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan hadis yang berikutnya insyaallah taala. Hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40 kita baca, bab birru man kana yasiluhu abuhu. Bab berbuat baik kepada orang yang dahulu ayahnya menyambung hubungan dengannya. Jadi bab ini menjelaskan, akan menyebutkan beberapa riwayat disyariatkannya bagi seorang anak untuk tetap menjalin hubungan silaturahim dengan orang-orang yang dahulu ayahnya ketika masih hidup menyambung hubungan silaturahim dengan mereka. Maka ketika ayahnya sudah meninggal pun, maka tetap disyariatkan bagi si anak tadi untuk terus menyambung hubungan silaturahim. Ini adalah di antara bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Di sini disebutkan abuhu, ayahnya. Tapi juga berlaku untuk ibu. Berlaku untuk ibu. Kita baca hadis yang pertama yang disebutkan di dalam bab ini. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, haddathana Abdullah bin Salih. Qala haddathani al-Layth عن خالد بن يزيد عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. Hadis ini sayangnya pada sanadnya terdapat kelemahan sehingga didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullahu taala, sehingga kita baca saja tapi untuk syarahnya tidak kita jelaskan karena terdapat kelemahan di dalam hadis ini. Marra a'rabiyun fi safar fa kana abul a'rabi sadiqan li Umar radhiyallahu anhu fa qala al a'rabi alasta ibn fulan qala bala fa amara lahu ibn Umar bi himarin kana yasta'qib. Ya, Ai kana Ibnu Umar yastashib himaran yastarihu alaihi idza dajara min rukubi al-ba'ir. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma melewati seorang Arabi di safarnya. Dan dahulu ayah dari Arabi, orang Arabi itu orang Arab Badui. Orang Arab yang tidak tinggal menetap di kota, tapi hidupnya di padang pasir, berpindah. Ya, nomaden, dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain. Ini disebut dengan Arabi, Arab Badui. Dahulu ayah dari Arab Badui tersebut adalah sahabat dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala al-A'rabi, maka si Arab Badui tadi mengatakan, bukankah engkau putranya si fulan? Yang dimaksudkan adalah ayahnya, yaitu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala bala, maka Ibn Umar menjawab iya. Fa'amara lahu Ibnu Umar bihimarin kana yastaqib wa naza'a imamatahu an ra'sihi fa'atahu faqala ba'du man ma'ah ama yakfihi dirhaman faqala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihfad wudda abika la taqta'hu fayutfi'ullahu nuraka. Tayyib. Tapi tadi yang sudah kita jelaskan di awal, hadis ini sayangnya sanadnya lemah, sehingga tidak kita berpanjang lebar menjelaskannya. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-41. Hadis yang ke-41 masih di bab yang sama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Yazid. قال حدثنا حيوه seorang perawi yang bernama Haywah, termasuk nama yang jarang ya. Haywah, namanya Haywah bin Shuraih bin Safwan Abu Zur'ah, ayahnya namanya Shuraih ya. Haywah bin Shuraih bin Safwan, kunyahnya Abu Zur'ah, meninggal pada tahun 158 Hijriah. Qala haddatsani Abu Utsman Al-Walid ibnu Abil Walid. Menyampaikan hadis kepadaku Abu Utsman Al-Walid ibnu Abil Walid. An Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar. An Ibni Umar, juga dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah alaihi wasallam qol, beliau bersabda, inna abarral birri ay yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi. Di antara bakti yang paling utama, yaitu bakti seorang anak kepada orang tua, bakti yang paling utama, sesungguhnya bakti yang paling utama adalah ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi. Seorang pria menyambung hubungan silaturahim dengan orang yang dicintai oleh ayahnya. Inna barral birri ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi. Sesungguhnya bentuk bakti yang paling utama adalah ketika seorang anak maksudnya menyambung hubungan silaturahim dengan orang yang dicintai oleh ayahnya semasa hidupnya, baik itu keluarga maupun teman dekat. Kita akan baca syarahnya, dan di sini sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullah. Berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah menjelaskan hadis ini, fi hadzal hadis janibun min jawanibil bir lil walidaini. Di dalam hadis ini terdapat salah satu sisi dari sisi-sisi atau bentuk bakti kepada kedua orang tua. Maksudnya di dalam hadis ini disebutkan salah satu contoh, salah satu bentuk di antara bentuk-bentuk perbuatan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ini terkadang tidak terpikir di benak kita. Hanya bisa kita dapatkan faedah ini ketika kita mendapati atau mempelajari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, baru kita menyadari, oh ternyata seperti ini juga termasuk bakti kepada kedua orang tua. Ya. Ala wa huwa, apa itu? Silatu aqaribi abika wa ummika imtidadan li birril ab wal um. Yaitu dengan terus menyambung hubungan kerabat, hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabat sanak famili dari ayahmu dan ibumu. Jadi ketika ayah kita atau ibu kita sudah meninggal dunia, di antara bentuk bakti kepada keduanya adalah terus dengan terus menyambung hubungan kekerabatan, hubungan silaturahim. Kalau keluarga ya berarti hubungan kerabat, tetap terus menjalin hubungan dengan mereka, baik dengan bentuk ziarah, menziarahi, mendatangi rumahnya, ya, berbuat baik kepada mereka, memberikan hadiah atau memberikan sedekah dan infak bagi yang membutuhkan dan sebagainya. Atau kalau merupakan teman atau sahabat dari ayah atau ibu kita, juga dengan menyambung hubungan silaturahim dengan mereka. Ini adalah sebagai imtidadan li birril ab wal um, untuk terus melanjutkan kebaikan ayah dan ibu. Untuk terus melanjutkan agar kebaikan bagi ayah dan ibu kita tidak terputus, terus menerus ya bersambung. Tasilu qaribahuma min jihatil ab wa min jihatil um, yaitu dengan engkau ya, dengan kita terus menyambung hubungan kerabat yang ada hubungan kekerabatan dengan ayah kita maupun ibu kita. Baik dengan paman-paman kita ya dari pihak ayah, paman bibi kita dari pihak ayah atau paman bibi kita dari pihak ibu ya, dan semua pihak yang masuk atau termasuk di dalam kerabat ayah dan ibu kita. Dengan cara apa? Wa tuhsin ilaihim, dengan berbuat baik kepada mereka. Wa ta'tif alaihim in kanat min ahli fadli almal, in kunta min ahli fadlil mal, atau dengan memberikan santunan, bantuan kepada mereka jika memang mereka membutuhkan, dan kita termasuk orang yang diberikan Allah kelebihan berupa harta benda, maka jangan naam kita menahan keutamaan yang Allah berikan kepada kita dengan cara mensedekahkannya. Wa tukrimuhum biziarah, dan dengan kita memuliakan mereka dengan menziarahi tempat tinggal mereka, mendatanginya ya, berkunjung. Wa hakadzal ashab, ini tadi pembahasannya kalau kerabat, ada hubungan kekerabatan sanak famili. Begitu juga berlaku untuk para sahabat, maksudnya para sahabat, para teman dekat ayah atau ibu kita. Ketika ayah ibu kita sudah meninggal, maka di antara bentuk bakti kita kepada keduanya adalah dengan terus menjalin hubungan baik dengan ayah, dengan teman-teman ayah dan ibu kita. Ashabul ab tasiluhum, baik teman-temannya ayah, maka sambunglah hubungan baik dengan mereka. Fahada minal birri aidon, ini juga termasuk perbuatan bakti kepada ayah kita. Wa fihil khairul kathir wal ajrul wafir, di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan pahala yang besar. Jadi ini termasuk amalan ibadah. Termasuk amalan ibadah. Talama huwa ta'atan wa taqarruban ilaihi, selama di dalam menyambung hubungan baik itu kita niatkan untuk taat sebagai bentuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan ajr, memberikan pahala atas amalan kita tersebut. Idza yudhi'ullahu ajra man ahsana amala, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang telah berbuat baik. Wa man wasala wudda abawaihi faqad ahsana amala, maka demikian pula orang yang menyambung hubungan baik dengan teman-teman, ayah dan ibunya, ini juga termasuk amalan ihsan, amalan baik. Nah, demikian penjelasan singkat dari hadis yang ke-41. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ya, tadi mungkin amalan yang jarang mungkin dilakukan oleh kaum muslimin, padahal keutamaannya besar, keutamaannya besar, tapi tetap dengan memperhatikan adab-adab syar'i dan pedoman-pedoman di dalam syariat ini, tuntunan-tuntunan syariat terkait dengan adab-adab berkunjung, ya, adab-adab menziarahi naam rumah orang lain, maka perlu kita perhatikan. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-42. Hadis yang ke-42 dan 43 ini juga hadis yang terdapat kelemahan di dalam sanadnya, dilemahkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullah. Sehingga kita akan langsung lanjutkan ke hadis yang ke-44. Hadis yang ke-44. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab la yusammir rajulu abahu wala yajlis qablahu wala yamshi amamahu. Ini bab ini berbicara tentang adab-adab seorang anak kepada ayahnya. Ini diantara bentuk kesempurnaan agama Islam. Kesempurnaan agama Islam. Sampai perkara-perkara yang mungkin manusia memandang ini remeh. Mungkin manusia memandang ini remeh, tapi ini diperhatikan dalam Islam. Karena memang Islam adalah agama yang syamil, kamil. Agama yang sempurna dan agama yang menyeluruh. Pedoman Islam mencakup semua sisi kehidupan. Termasuk di sini, ya, adab seorang anak terhadap orang tuanya, terhadap ayahnya diatur dalam Islam ini. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Peradaban barat jauh dari yang seperti ini, ya. Anak sama bapaknya sudah enggak ada adab lagi. Nah, kita akan dapati nanti di sini. Kita akan lihat bab ini berjudul bab tidak boleh seorang memanggil nama ayahnya. Tidak boleh seseorang memanggil nama ayahnya. Maksudnya apa? Ketika dia memanggil ayahnya disebut namanya. Misalnya bapaknya namanya Muhammad misalnya. Di sini enggak ada yang namanya Muhammad ya. Contoh saja. Seorang anak bapaknya namanya Muhammad, maka tidak boleh dalam syariat ini anak tersebut manggil bapaknya dengan namanya. Hei Muhammad. Ya. Tidak boleh. Ini adab yang pertama, tidak boleh seseorang memanggil ayahnya dengan namanya. Ya. Adab yang kedua, wala yajlis qablah. Tidak boleh duduk sebelum ayahnya duduk. Nah, misalnya seorang anak pergi bersama ayahnya atau sedang di rumah misalnya menerima tamu. Setelah menyambut tamunya datang, ya, waktunya untuk duduk. Di antara adab anak terhadap orang tuanya, terhadap bapaknya, tidak boleh si anak tadi duduk sebelum ayahnya duduk. Jadi ayahnya duduk dulu, baru si anak duduk. Ini diantara adab. Ya. Mungkin kita juga baru terpikir, oh ternyata yang seperti ini diatur dalam Islam. Coba kita koreksi, selama ini amalan kita bagaimana? Selama ini apakah kita sudah menjalankan adab-adab Islami yang seperti ini? Yang ketiga, adab yang ketiga, wala yamshi amamahu. Dan tidak boleh seorang anak berjalan di depan bapaknya, berjalan di depan ayahnya, misalnya sedang berjalan bersama. Maka di antara bentuk adab seorang anak kepada ayahnya adalah enggak boleh dia berjalan di depan bapaknya, mendahului bapaknya. Ya. Taib, kita baca hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Rabi' an Ismail bin Zakaria. Qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi aw ghairihi. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari bapaknya atau selainnya. Siapa bapaknya Hisham bin Urwah? Urwah bin Az-Zubair. Naam, ahsan, barakallahu fik. Putra dari sahabat Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Anna Aba Hurairah Absara rajulaini mengisahkan bahwasanya Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sedang melihat ada dua orang pria. Ada dua orang pria. Faqala li ahadihima, maka Abu Hurairah berkata kepada salah satunya, melihat ada dua orang pria, maka Abu Hurairah bertanya kepada salah satunya, ma hadza minka? Ma hadza minka? Apa hubungan pria ini denganmu? Ini maksudnya. Abu Hurairah bertanya kepada salah satunya, dia ini siapamu? Maka faqala, maka si pria yang ditanya Abu Hurairah tadi menjawab, abi, beliau ini ayah saya, bapak saya. Faqala, maka Abu Hurairah memberikan pelajaran adab, yang tentunya pelajaran adab ini beliau dapatkan dari Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana pelajaran adab tersebut? La tusammihi bismihi. Jangan engkau menyebut ayahmu dengan namanya. Tadi contohnya, memanggil ayahnya dengan namanya. Itu. Kemudian yang kedua, wala tamshi amamah, dan janganlah engkau berjalan di depannya. Wala tajlis qablah, dan janganlah engkau duduk sebelumnya. Kita akan baca syarah penjelasan dari hadis ini. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, hadzal hadis min al-adillah al-waridah fi birril walidaini aidha. Hadis ini juga termasuk dalil-dalil yang ada yang menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Wa huwa bayanun li naw'in min anwa'il bir lil walidaini. Dan di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan tentang bentuk bakti kepada kedua orang tua. Jadi dengan kita beradab kepada kedua orang tua itu juga merupakan bakti kita kepada keduanya. Sehingga sebaliknya ketika seorang anak tidak beradab di hadapan orang tuanya, itu juga menunjukkan dia telah terjatuh pada perbuatan ukub, perbuatan durhaka. Sehingga kita harus melatih anak-anak kita sedini mungkin. Sedini mungkin mereka kita latih untuk bisa beradab dengan adab-adab Islami, terutama terhadap kedua orang tuanya, kepada ayahnya, abinya, abahnya, atau kepada ibunya, uminya, umahnya, diajari. Nah, terus demikian. Tapi yang namanya anak itu, yang namanya anak kadang-kadang sering lupa. Maka seorang ayah, seorang bapak terutama, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan. Namanya anak kadang-kadang lupa melakukan suatu perbuatan yang itu termasuk adab yang tidak baik. Maka diingatkan, segera ditegur dengan cara yang lembut dengan cara yang hikmah. Wa huwa ayata'addab al-ibnu dzakaran kana aw untha ma'a walidayhi. Di antara bentuk bakti kepada orang tua adalah dengan anak tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, beradab kepada kedua orang tuanya, memiliki adab, memiliki sopan santun, memiliki tata krama. Tentunya tata krama dan sopan santun yang diatur di dalam Islam ini. Nah, fala yamshi amama walidayhi finnahar. Yang pertama, tidak boleh seorang anak berjalan di depan orang tuanya, baik ayahnya maupun ibunya, di siang hari. Wala yajlis qabla ay yajlisa. Dan tidak boleh duduk sebelum keduanya duduk. Wa innama yu'thirhuma fi kulli syai'in fihi takrim. Yang seharusnya dilakukan seorang anak adalah mendahulukan kedua orang tuanya di semua perkara yang mengandung pemuliaan dan penghormatan kepada keduanya. Jadi kalau kita berjalan dengan orang tua kita, kalau kita berjalan mendahului mereka, berjalan di depan mereka, ini menunjukkan kita kurang hormat, kita kurang memuliakan orang tua kita. Iya, kecuali nanti ada beberapa kondisi yang seperti itu akan diizinkan dalam syariat. Begitu juga ketika duduk kita bersama orang tua kita, maka janganlah kita duduk sebelum keduanya duduk. Karena kalau kita duduk terlebih dahulu sebelum keduanya duduk, itu berarti kita kurang memuliakan dan kurang menghormati mereka. Fayakunu fil masyi yakunu khalfahuma. Sehingga kalau kita berjalan dengan orang tua kita, berjalanlah di belakang keduanya. Min ajlin nadhar fi sya'nihi. Tujuannya apa? Hikmah. Hikmahnya apa dalam syariat ini? Dituntunkan yang demikian ini agar kita bisa melihat kondisi mereka. Jadi kita berjalan di belakang, kita lihat kondisi mereka. Nah, fima lau hasal syai'un yubsiruhu. Menjaga mereka, memperhatikan mereka, ya. Kalau sampai terjadi sesuatu yang bisa membahayakan mereka atau bisa memudaratkan mereka, fayadfa anhuma aw an ahadihimal adza, maka kita bisa segera menolak bahaya tersebut, menolak gangguan tersebut dari orang tua kita. Ini hikmahnya. Beda kalau kita jalannya di depan, tiba-tiba di belakang terjadi sesuatu, ya kita nggak tahu. Iya. Kalau kita berjalan di belakang, kita sambil mengawasi keadaan kanan kiri, ya. Kalau terjadi sesuatu yang bisa membahayakan atau mengganggu orang tua kita, kita segera tolak atau segera hilangkan gangguan tersebut. Demikian hikmahnya. Kemudian wa kadzalikal julus la yajlis al ibn hatta yajlisa waliduhu aw walidatuhu. Begitu juga permasalahan duduk. Janganlah seorang anak duduk sampai ayahnya dan ibunya duduk. Sawaun fil manzil, baik ketika di rumah. Au fi hali istidafati ba'din nas lahuma, atau ketika kita menerima tamu, kedatangan tamu, baik kerabat maupun orang, ya, orang lain datang bertamu ke rumah kita, kita temui tamu tersebut dengan orang tua kita, maka jangan sampai duduk sebelum keduanya duduk. Wa hakadha yudhhir alwaladu birrahu wa adabahu liwalidihi mimma yaktubullahu azza wa jallahu bihil ajra wa mimma yudallil bihi alwaladu alal birri. Dan juga di antara adab seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah dengan menampakkan. Menampakkan kebaikan itu, menampakkan pemuliaan dan penghormatan kepada orang tua. Yang sangat disayangkan, sebagian anak itu malah malu kalau dia terlihat sopan, terlihat memuliakan, menghormati orang tuanya, terkadang malu. Ya. Ini yang harus dihilangkan, rasa malu seperti ini. Ini adalah rasa malu yang tercela. Justru seorang anak disyaratkan untuk menampakkan pemuliaan kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya. Ya. Nah. لأن هذه الكيفيات والعلامات من علامات بر الابن بأبيه. Karena seperti ini, adab-adab yang seperti ini adalah tanda alamat bakti seorang anak kepada ayahnya. وقد تقتضي الحاجة أن يمشي الابن أمام أبيه لمصلحة يحققها. Tapi bisa jadi. Jadi adab-adab yang dijelaskan dalam hadis ini, dalam riwayat ini hukum asalnya. Tapi hukum asal ini bisa berubah jika ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya apa? Contohnya adab tentang berjalan tadi. Kita tidak boleh berjalan di hadapan atau di depan orang tua kita. Tapi bisa jadi di suatu kondisi mengharuskan kita berjalan di depan mereka. Karena ada maslahat yang lebih rajihah, maslahat yang lebih besar ketika kita berjalan di depannya. Misalnya kata waqu syai'in yuwajihul jami' fayatasadda lahul ibn. Ketika dia mengkhawatirkan di depan jalan yang akan dilalui itu terdapat gangguan-gangguan, maka si anak berjalan di depan orang tua untuk ya jangan sampai kalau ada gangguan yang terkena dulu bapaknya. Dia berjalan di depan supaya kalau ada gangguan dia yang menghadapi duluan gangguan tersebut dan menghalanginya jangan sampai menimpa orang tuanya. Seperti ini lain lagi kondisinya, maka boleh dalam syariat keluar dari hukum asal tadi. Naam wa hadza aidan minal bir, bahkan yang seperti ini adalah termasuk bakti juga. Wal hajat tuqaddar biqadariha, tapi kita tetap memperhatikan kaidah syar'iyah bahwasanya al hajat tuqaddar biqadariha, hajat itu, keperluan itu ditakdirkan, artinya diukur sesuai dengan kebutuhannya. Hukum asalnya kita berjalan di depan, di belakang orang tua sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada keduanya. Tapi kalau ada kebutuhan, kita berjalan di depan. Tapi kebutuhan itu ya secukupnya. Kalau sudah tidak ada lagi kebutuhan untuk berjalan di depan orang tua, kembali ke hukum asal, berjalan di belakang mereka. Karena yang seperti itu terdapat bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada keduanya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, qauluhu la tusammihi bismihi, yang terkait dengan memanggil nama kedua orang tua, atau dalam riwayat ini memanggil nama ayah. Ya'ni minal adab idza nadaita abaka an taqula ya walidi aw ya abati. Di antara bentuk adab adalah ketika engkau memanggil ayah atau bapak dengan panggilan hormat. Ya biasa, mungkin kalau orang insya Allah sudah paham ya, di masyarakat kita pun insya Allah sedikit terjadi atau sampai seorang anak memanggil orang tuanya dengan namanya. Itu sudah keterlaluan kalau seperti itu. Rata-rata ya manggil ya ibu, ayah, atau abi, ummi, dan sebagainya. Naam. Wa hadha min husnil adab fil kalam wa takhatub. Karena ini termasuk adab yang baik ketika berbicara dan mengajak bicara orang tua. Naam. Demikian penjelasan singkat dari hadis yang ke-44. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya karena ada keterkaitan. Hadis yang ke-45 ada kelemahan sehingga kita langsung lanjutkan ke hadis yang ke-46. Bab hal yukanni abahu. Apakah boleh seorang anak menyebut ayahnya dengan nama kunyahnya? Jadi tidak menyebut dengan ayah saya tapi menyebut dengan kunyahnya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat. Kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah qala Abu Abdullah ya'ni al-Bukhari haddatsana ashabuna an Waqi' an Sufyan Abdullah an Abdullah ibni Dinar an ibni Umar qala. Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab pernah berkata, lakin Abu Hafsin Umar qada. Hadisnya agak panjang. Ini diambil penggalannya, syahidnya, yaitu ketika Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan lakin akan tapi Abu Hafs Umar qada, menyebut ayahnya dengan kunyahnya Abu Hafs dan menyebut ayahnya dengan namanya Umar. Qadha, memutuskan, ya, mengambil keputusan. Dijelaskan oleh syarih rahimahullah, fi hadzal athar dalilun ala annahu la haraj fi ayyukanniya al-ibnu abahu bi kunyatihi allati ishtahara biha. Di dalam riwayat ini terdapat dalil bahwasanya diperbolehkan seorang anak untuk menyebut ayahnya dengan kunyahnya, kunyah yang ayahnya dikenal dengan kunyah tersebut. Jadi kunyah ini kebiasaan bangsa Arab. Misalnya, ya, ini sahabat Umar bin Khattab, kunyahnya Abu Hafs. Abu Bakar itu juga sahabat terkenal dengan kunyahnya, malah namanya malah banyak kaum muslimin yang nggak tahu. Abu Bakar As-Siddiq, ma'ruf, sahabat yang mulia, ya, sahabat yang paling utama, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi siapa namanya? Coba, ada yang tahu namanya Abu Bakar? Abu Bakar itu kunyahnya. Kalau namanya siapa? Siapa? Abdullah. Iya. Namanya Abdullah. Ayahnya siapa? Abu Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi jarang yang paham atau tahu siapa namanya Abu Bakar. Yang terkenal malah kunyahnya. Jadi kunyah itu kebiasaan bangsa Arab. Biasanya orang Arab berkunyah dengan nama anaknya. Ya. Naam. Misalnya punya anak Abu Abdullah, punya anak Abdullah, maka dia diberikan kunyah Abu Abdullah. Atau punya anak namanya Abdurrahman, dia diberikan kunyah Abu Abdurrahman. Ini kunyah. Dan di dalam kebiasaan bangsa Arab, ketika memanggil seseorang itu lebih terasa menghormati ketika kita memanggil seseorang dengan kunyahnya. Ya, ini kita bisa dapati di kebiasaan para ulama zaman dahulu. Misalnya di riwayat-riwayat dari Al-Imam Ahmad misalnya. Ketika ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad, enggak memanggil ya Ahmad, tapi memanggil dengan kunyahnya, ya Abu Abdullah. Ya, kunyahnya adalah Abu Abdullah. Kalau di orang kita ini, masyarakat kita, ya, misalnya seorang dipanggil dengan nama anaknya, misalnya Papa Fulan, punya anak namanya siapa misalnya? Yazid. Dia namanya Muhammad, punya anak namanya Yazid. Biasanya masyarakat kita manggilnya dengan Papa Yazid. Ya, itu sebenarnya ya mirip sama kunyah. Ya, tapi kalau kunyah dalam bahasa Arab diawali dengan Abu dan Ummu. Demikian. Dan tidak ada masalah kita mengikuti kebiasaan, ya, yang biasa dipakai oleh orang Arab. Qala rahimahullah, wa idza da'atil hajatu ila dzikrihi bismihi kal hadits anhu wal ikhbar an siratihi fa hadza la yumna. Sehingga menyebut orang tua dengan namanya atau kunyahnya ini boleh-boleh saja jika ada keperluan dan ada kepentingan, ada kebutuhan. Misalnya untuk menceritakan, dalam hadis ini Ibnu Umar menyebut ayahnya dengan kunyahnya Abu Hafs dan dengan namanya Umar, tapi karena kebutuhan, karena ada hajah, li'annal maqam yaqtadihi, karena kondisi mengharuskan dia untuk menyebut ayahnya dengan namanya. Ya, wa innama yatahasha at-tasrih bil ismil alam indan nida aw at-takhatub alladaini yahsunu fihima an-nida bi ya walidi aw ya abati wa kadzalika al-um yaqulu ya ummi aw ya walidati. Hanyalah yang dilarang dalam syariat ini, yang termasuk perkara yang tercela, adalah ketika memanggil. Jadi kalau sedang memanggil baik ayah atau ibu, maka termasuk yang tidak diperbolehkan memanggil dengan namanya. Tapi kalau untuk menceritakan, menyampaikan berita, maka boleh-boleh saja jika ada kebutuhan. Adapun kalau memanggil, maka jangan sampai kita memanggil orang tua dengan nama mereka. Tapi panggillah dengan panggilan yang menunjukkan pemuliaan dan penghormatan. Ibu, ya, ummi, wahai ibuku, ya abi, wahai ayahku, dan sebagainya. Kembali kepada urf kebiasaan masyarakat setempat. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang, pembahasan hadis-hadis yang berikutnya biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.